المسلمون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, marilah yang pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan bisa menghitung-hitung kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang syakirin, menjadi hamba-hamba yang syakirin, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan dengan terus melakukan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang demikian itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan tatkala menjelaskan tentang arti bersyukur kepada Allah, al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Yang namanya bersyukur kepada Allah adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kenikmatan yang sangat besar adalah kenikmatan al-iman, kenikmatan al-islam, kenikmatan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Ini adalah merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar. Hidayatul Islam, hidayatul tauhid, hidayah di atas Islam, hidayah di atas tauhid, hidayah di atas sunnah, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Dan di antara kenikmatan pula barakallahu fikum yang Allah berikan kepada umat Islam adalah wujudul ulama. Adanya para ulama, orang-orang yang berilmu di tengah-tengah umat Islam. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kenikmatan yang sangat besar. Mereka para ulama yang mentarbiyah umat, membimbing umat, menjelaskan al-haq, membantah al-batil, membantah kebatilan-kebatilan. Mereka para ulama, orang-orang yang berilmu, yang saleh, adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Fatir, ayat yang ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hambanya adalah al-ulama, mereka para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah para ulama. Dan juga para ulama, mereka adalah pewaris para nabi alaihimus salatu wassalam. Ini para ulama. Dikarenakan al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul, lam yarisu dinaran wala dirhama. Tidak mewariskan untuk umatnya dinar, tidak pula dirham. Innama warathul ilma. Hanya saja mereka para nabi dan para rasul mewariskan untuk umatnya ilmu. Sehingga barang siapa yang mau mempelajari ilmu agama, ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah, sungguh mereka telah mengambil warisannya para nabi alaihimus salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya umat Islam butuh sekali para ulama, butuh sekali para ulama yang membimbing, mengarahkan umat supaya berjalan di atas siratal mustaqim, berjalan di atas jalan yang lurus. Sehingga fadilatul syekh Saleh Fauzan hafizahullah, beliau memberikan nasihatnya, kata beliau, fawujudul ulama alamatul khair, maka adanya ulama di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah umat Islam, ini adalah alamatul khair, tanda kebaikan. Adanya para ulama, orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kaum muslimin, ini adalah alamatul khair, tanda kebaikan. Wa fuqdanuhum alamatus syarr. Adapun hilangnya mereka para ulama, matinya mereka para ulama, ini adalah merupakan min alamatis syarr, tanda kejelekan. Artinya akan muncul kejelekan di tengah-tengah umat tatkala ulama ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dari hambanya itu dengan biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah dengan ilmunya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidu 'ilman intiza'an 'an ibadihi walakin yaqbidu 'ilma biqabdil ulama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba dari hambanya. Tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba dari hambanya. Akan tetapi para Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dari hambanya biqabdil ulama, dimatikannya para ulama, orang-orang yang berilmu diambil, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, memahami dengan benar, dengan pemahaman sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah caranya Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama. Sehingga kata beliau rahimahullah, hilangnya para ulama, orang-orang yang berilmu di tengah-tengah umat ini adalah merupakan min alamati syarr, tanda kejelekan. Kemudian beliau melanjutkan, wa wujudu unasin fi hadzal zaman yuzahiduna bil ulama wa yahkirunahum wa yatakallamuna fi a'radihim hadza min alamatis sa'ah wa min alamatin naqsi minal Islam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka munculnya manusia pada zaman sekarang ini yang mereka tidak butuh kepada para ulama. Munculnya manusia pada zaman sekarang ini, kata beliau, manusia yang merasa tidak butuh kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, bahkan mereka merendahkan para ulama, bahkan mereka berbicara tentang kehormatan para ulama, mencela para ulama. Hadza min alamatis sa'ah, ini adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wa min alamatin naqsi minal Islam, dan juga tanda semakin kurangnya Islam. Ini tatkala manusia atau umat Islam tidak butuh lagi kepada para ulama. Bahkan mereka berani yatakallamu fi a'radihim, berbicara tentang kehormatan mereka, mencela mereka. Ini sudah merupakan min alamatis sa'ah, merupakan sudah dekatnya para ulama, dekatnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini kita semua kaum muslimin sangat-sangat membutuhkan nasihat dan arahan dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, yang mereka rasikhuna fil ilmi, yang mereka kokoh ilmunya. Ilmu yang di sini adalah ilmu fi umuriddin, ilmu dalam urusan agama. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membacakan sebuah nasihat yang disampaikan oleh ulama besar, oleh al-imam al-mujahid al-alamah Rabi ibn Hadi Umar al-Madkhali hafizahullah. Nasihat yang beliau sampaikan kepada kaum muslimin, terkhusus kaum muslimin di Indonesia ini, dalam acara muhadawrah Islamiyah Syar'iyah pada tahun ini, pada daurah asatidah tatkala di veteran, beliau memberikan beberapa nasihat untuk kita semua. Beliau menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Kata beliau hafizahullah fadilatul syekh al-alamah al-imam Mujahid Rabi ibn Hadi Umar al-Madkhali hafizahullah, beliau menyampaikan pertama kali dengan membacakan basmalah, dengan membacakan kalimat bismillah. Inilah yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, oleh imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Mereka senantiasa memulai amalan mereka, tulisan mereka dengan kalimat bismillah. Yang pertama dalam rangka iqtida'an bi kitabillah, dalam rangka untuk mencontoh Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka iqtidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dalam rangka tabarukan bi, dalam rangka mengharapkan barakah dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dijelaskan oleh para ulama, dalam rangka isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa fasta'in billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan suatu ibadah, di dalam melakukan suatu amalan. Bahkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa idzasta'anta fasta'in billah, maka apabila engkau minta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wassalatu wassalam ala rasulillah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, yaitu keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khasatan, dan secara khusus mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi dakwah Rasul seperti Abu Lahab dan yang lainnya. Kemudian, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya, amma ba'd. Adapun yang dimaksud para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik wa la yatakhallalu biriddah. Yang dimaksud dengan sahabat adalah mereka orang yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, kemudian dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mati di atas keimanan, walaupun sempat ya, di situ atau sahabat itu sempat melakukan ridah keluar dari Islam, tapi tatkala mati dalam keadaan mukmin itu dihukumi seorang sahabat. Inilah yang disebut dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, untuk mencintai mereka, memuliakan mereka, mencintai mereka. Ini adalah merupakan bentuk bagian dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam rangka khilafan li ahlil bid'ah wal dalal minar rawafid wal khawarij, dan juga dalam rangka untuk menyelisih kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat seperti kelompok Rafidah, kelompok Syiah Rafidah, yang mereka memusuhi bahkan membenci para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian yang kedua, seperti kelompok Khawarij yang mereka juga memusuhi sebagian para sahabat, bahkan sampai membunuh Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin masuk ke dalam jannah, termasuk mubasyirina bil jannah, dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah, kemudian sekaligus menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggal mati dibunuh oleh orang-orang Khawarij, kaum teroris. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, fa ini usi nafsi wasami'in li hadhihi al-kalimah. Kata beliau Fadilatul Syekh Al-Alamah Rabi Ibni Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah, maka sesungguhnya aku akan memberikan wasiat untuk diriku, wasami'in, dan bagi orang-orang yang mendengarnya. Beliau akan menyampaikan beberapa wasiat-wasiatnya, pesan-pesannya untuk kita semua. Wasiat yang pertama atau pesan yang pertama adalah kata beliau, bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala. Inilah nasihat atau wasiat yang pertama beliau sampaikan, supaya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wasiat yang senantiasa diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, itu di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa nasihat, kata Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izzatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah fa annahu mu'izzatun wadi'in fa awsina. Qala usikum bittaqwallah. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami suatu nasihat, nasihat yang balighatan, nasihat yang sangat tandas. Wajilat minhal qulub. Nasihat yang membuat hati itu bergetar dan menjadikan para sahabat itu menangis, air mata bercucuran, menangis dengan nasihat tersebut. Nasihat yang sangat baligh, yang sangat tandas, sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bittaqwallah. Ini yang disampaikan pertama kali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dijelaskan di dalam hadis yang lain, di dalam hadisnya Mu'adz Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat kepada para sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Al hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, dan ikutilah amalan sayyi'ah, amalan kejelekan, dengan amalan-amalan hasanah, dengan amalan kebaikan, niscaya akan menghapus amalan kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Inilah pesan nasihat yang senantiasa disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Pesan dan nasihat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-imam al-alamah Muhammad ibn Uthaymin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang arti takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, yang namanya takwa adalah ittikhadul wiqayah an azabillahi bifi'li awamirihi wajtinabin nawahi. Yang namanya takwa adalah seorang hamba mengambil tameng dari azab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah yang dimaksud dengan takwa Allah, yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala Nabi SAW memberikan nasihat, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Maknanya, barakallahu fikum, kapanpun dan dimanapun engkau senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, khaufan min iqabihi, dalam rangka karena takut kepada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, takut terhadap azabnya Allah, dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Imam Rabi' ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah, wal ikhlasi lillah fi kulli qalin wa amalin. Ini nasihat yang kedua. Hendaklah senantiasa ikhlas kepada Allah pada setiap ucapan dan amalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang kedua yang disampaikan oleh beliau hafizahullah, supaya senantiasa menjaga keikhlasan di dalam beramal, menjaga keikhlasan pada setiap ucapan yang kita ucapkan. Maka yang dimaksud dengan al-ikhlas dijelaskan oleh para ulama adalah taswiyatul amal an syawa'ibis syirki bisalihin niyah. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah taswiyatul amal, membersihkan suatu amalan, suatu ibadah dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, bisalihin niyah, dengan niatan yang baik. Itulah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Sehingga orang-orang yang menyekutukan Allah, haula'il musyrikun laisa bimukhlisin, orang-orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah, mereka bukan orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Atau orang-orang yang mencampuri amalannya dengan ar-riya, ini juga laisa bimukhlisin, mereka bukan orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas di dalam beramal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-ikhlas di dalam beramal ini adalah merupakan salah satu syarat diterimanya suatu ibadah, suatu amalan. Yang pertama adalah al-ikhlas, yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayatnya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah yang paling baik diantara kalian amalannya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, yang dimaksud dengan ahsanu amalah, yang dimaksud dengan amalan yang paling baik, adalah yang pertama amalan yang dibangun di atas al-ikhlas, keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang didasari mutaba'atul rasul, mengikuti bimbingan rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ahsanal amal, amalan yang paling baik, amalan yang didasari ikhlasulillah, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mengikuti ajaran rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala suatu amalan didasari ikhlas tapi tidak mengikuti bimbingan rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya mardud, amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam mengajak manusia untuk senantiasa mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwahnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian nasihat yang berikutnya, nasihat yang ketiga beliau sampaikan, wa tamassuki bil kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sayri ala manhajis salafis salih bil qiyami bil aqaidil islamiyah alal wajhil matlubil masyru'. Kemudian nasihat yang berikutnya yang beliau sampaikan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, kata beliau, hendaklah senantiasa berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah. Berpegang teguh dengan Kitabullah, berpegang teguh dengan Al-Quran, dan berpegang teguh dengan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tamassuk bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, ini merupakan sumber keselamatan. Sumber keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Sumber keselamatan dari berbagai macam kesesatan-kesesatan. Yaitu berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, serta berjalan di atas manhajnya salafus salih. Berjalan di atas jalannya salafus salih, pendahulu-pendahulu kita yang salih. Siapa pendahulu-pendahulu kita yang salih? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Mereka itulah pendahulu-pendahulu kita yang salih, as-salafus salih, pendahulu-pendahulu kita yang salih. Maka beliau memberikan nasihat kepada kita untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, dan berada di atas atau berjalan di atas manhaj salafus salih, baik dari sisi akidah Islamiyah, mengikuti manhajnya salafus salih, maupun dari sisi di dalam menjalankan syariat-syariat lainnya. Hendaklah mengikuti manhajnya salafus salih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh sangatlah banyak dalil-dalil yang memerintahkan supaya seorang itu berpegang teguh dengan Al-Kitab As-Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan berpegang teguh dengan Al-Kitab As-Sunnah, seorang tersebut akan salamatu minadzalal. Dia akan selamat dari berbagai macam kesesatan. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lang tadhilu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat tatkala berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama adalah kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran. Dan yang kedua adalah sunnati, yaitu sunnahku, jalan yang ditempuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan juga disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in tama satum bihi lang tadilu abada, kitabullah wa sunnatu nabiyhi." Wahai segenap manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian suatu perkara. Apabila kalian benar-benar berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah nasihat yang beliau sampaikan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, beliau sampaikan nasihat yang berikutnya, wa ta'akhi fillah. Nasihat berikutnya, beliau memberikan nasihat kepada kita untuk ta'akhi fillah, saling bersaudara fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun persaudaraan atas landasan dasar fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Barakallahu fiik. Kemudian nasihat berikutnya beliau sampaikan, hendaklah wal amri bil ma'ruf, memerintahkan, mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan-perbuatan munkar. Artinya Syekh di sini hafizahullah taala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa al-amru bil ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Tidak membiarkan suatu kemungkaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Nih. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, cegah dengan tangannya. Tatkala tidak mampu, dengan lisannya memberikan nasihat. Tatkala tidak mampu, dengan hatinya, dengan mengingkari dan meninggalkan. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya beliau memberikan nasihat, wasairi fi kulil a'mali, waqful kitabillahi wasunati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat berikutnya beliau sampaikan, hendaklah setiap amalan atau perbuatan itu berjalan sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Amalan apapun, ibadah apapun, hendaklah berdasarkan yaitu Alkitab wa Sunnah. Kemudian yang berikutnya, wa hubbillahi wa rasulihi. Nasihat berikutnya, perintah untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, wa hubbi sahabatil kiram, wa hubbil mu'minina as-sadiqin. Nasihat berikutnya, perintah untuk mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai para sahabat yang mulia, dan mencintai orang-orang mukminin yang sadiqin, yang jujur dalam keimanannya. Karena mencintai haulai adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa budil kufari wa jihadihim in tawaffarat surutul jihad. Kemudian beliau memberikan nasihat berikutnya, hendaklah kalian membenci orang-orang kufar. Setelah diperintahkan untuk mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para sahabat yang mulia, mencintai orang-orang yang beriman, maka juga merupakan kewajiban untuk membenci orang-orang kufar dan menjihadi mereka tatkala terpenuhi di dalamnya syarat-syarat jihad. Ini yang membedakan jihadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan jihad di atas dalil, tatkala di sana terpenuhi syurut-syurut jihad. Inilah nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada kita. Kemudian beliau menyampaikan, as'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqal jami'a suma usis sami'ina bidirasatil kutubis sunnah. Kemudian beliau menutup, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan saya nasihatkan kepada as-sami'in, orang-orang yang mendengar, untuk mempelajari kitab-kitab sunnah seperti kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi, Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan yang lainnya. Wa dirasatil kutubi Ibnu Taimiyah, dan mempelajari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, barakallahu fikum. As'alullaha an yarzaqana wa iyyakum al-ilman nafi wal amali salih, inna rabbana la sami'ud du'a. Dan kata beliau hafizahullah ta'ala, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan kepada kita rezeki, ya, kepada kita dan kalian rezeki ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kami maha mendengar doa hambanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ini nasihat yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.